الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب أهمية القراءة والكتابة والوصية بالنظر في الكتب bab tentang pentingnya membaca dan mencatat serta pesan dari para ulama untuk banyak melihat kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqin, dialah zat yang menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaq maknanya sekumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Dan Nabi SAW diminta untuk membaca, maksudnya menirukan apa yang diucapkan oleh Jibril. Yang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW karena ketika Jibril memerintahkan Iqra ya Muhammad, beliau mengatakan bagaimana? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian diulangi lagi sampai akhirnya Nabi SAW mengucapkan kalimat ini. Karena al-qira'ah yang namanya membaca bisa qira'ah bin nazar dan qira'ah bila bi ghairi nazar. Bisa membaca dengan melihat dan membaca dengan hafalan. Dan ini menunjukkan bagaimana atau bahasanya Islam adalah agama yang mengajarkan untuk selalu membaca. Dan ada sebagian ulama yang menyebut ummatul Islam adalah ummatul qira'ah. Umat Islam adalah umat yang melek baca. Sehingga bagian dari keistimewaan umat Islam, setiap aktivitas amal yang mereka lakukan baik zahir maupun batin dilandasi dengan panduan, ada acuannya. Qala Abdullah ibn Mubarak, kemudian penulis membawakan beberapa perkataan para ulama. Pertama, pernyataan Abdullah bin Mubarak. Beliau ulama tabi' tabi'in dan beliau tidak ketemu sahabat. Namun di sini beliau mengatakan, ana adhabu fa ujalisus sahabata wa tabi'in. Saya sedang duduk bersama para sahabat dan para tabi'in. Wa asyara bidzalika ila annahu yanduru fi kutubihi. Dan beliau mengisyaratkan sedang melihat kitab-kitabnya. Dan dalam kitab itu terdapat pernyataan para sahabat, pernyataan para tabi'in. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya sedang duduk mengikuti majlisnya sahabat dan tabi'in. Padahal beliau tidak ketemu sahabat. Namun beliau ketemu tabi'in. Dan yang beliau maksudkan, saya sedang duduk bermajlis dengan sahabat dan tabi'in, maknanya adalah saya sedang duduk dalam arti sedang membaca. Saya sedang membaca apa yang ada dalam buku-buku saya yang di situ berisi keterangan dari para sahabat dan tabi'in. Qala Muhammad ibn Bakr ibn Abdul Razzaq. Qala Muhammad ibn Bakr ibn Abdul Razzaq rahimahullah. Kana li Abi Dawud kummun wasi' wa kummun dayyiq. Abu Dawud memiliki dua kum. Kum itu apa? Lengan baju. Abu Dawud punya dua lengan baju. Kumun wasi' wa kumun dayyiqun. Ada lengan baju yang lebar dan ada lengan baju yang sempit. Kalau tradisi di tempat kita, lengan baju rata-rata sempit. Kalau kumun wasi' seperti gaya bajunya orang Cina ya, atau gaya bajunya orang Jepang yang kadang lebar. Dan di masa silam banyak seperti itu. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyimpan kucing, anak kucing di kum beliau. Ya, kalau kumnya segini enggak cukup. Jadi kumnya lebar. Beliau punya dua kum. Kumun wasi'un wa kumun dayyir. Faqila lahu. Kemudian beliau ditanya, fi dzalika, tentang kenapa ada kum wasi' dan kum dayyir. Kata beliau, al wasi'u lil kutub wal akharu la yuhtaju ilaih. Kum yang wasi' ini saya pakai untuk kitab, dan yang satunya saya enggak butuh. Nah, biasanya kum yang dayyir itu bisa dipakai untuk tempat duit. Jadi kum seperti ini ya, seperti lengan baju kita, tapi di situ ada tambahan kain di dalam, sehingga nanti ketika dimasuki benda, dipakai jalan enggak jatuh karena nyangkut di kain di dalam ya. Ini kalau kita kan dia apa? Dijahit. Nah, ini jahitannya seperti kalau kita seperti dibuka begitu. Sehingga kalau ditaruh benda dipakai misalnya untuk tempat uang atau apa, dia nyangkut di dalam sehingga tidak jatuh. Qala Abu Mas'ud Ahmad bin Al-Furrat rahimahullah, ajma'u annahu laysa shay'un ablagu fil hifzi illa kathratun nazar. Para ulama sepakat menurut pengakuan beliau, wallah alam beliau ini hidup di zaman siapa? Kalau Ibnu Al-Furrat, ini ada ulama namanya Ibnu Al-Furrat, tapi beliau ulama Malikiyah dan nampaknya bukan beliau. Mereka sepakat bahasanya tidak ada kegiatan yang lebih mudah untuk membantu hafalan selain kasratun nazar, banyak melihat. Sehingga dia ketika mengikuti kajian tidak hanya sebatas mendengarkan, tapi mencatat, dan catatannya sering dilihat, bukunya sering dilihat. Semakin sering dan banyak melihat, mata punya kemampuan untuk memotret, dan kesan apa yang dia lihat itulah yang kemudian teringat-ingat dan terngiang dalam pikirannya. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, idza talafa Waqi'un wa Abdurrahman ibnu Mahdi, fa Abdurrahmani azbatu li'annahu aqrabu ahdan bil kitab. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara Waqi' dan Abdurrahman bin Mahdi, maka Abdurrahman lebih mendekati yang benar, karena Abdurrahman lebih dekat baca kitabnya. Maksudnya gimana? Waqi' punya kitab, Abdurrahman punya catatan ya. Waqi' punya catatan, Abdurrahman punya catatan. Wallahu a'lam, mungkin yang boleh maksud Abdurrahman lebih sering membaca dibandingkan Waqi'. Karena banyak di antara ulama yang ilmunya itu hafalan, sehingga sudah membaca, selanjutnya mungkin tidak membaca lagi. Namun ada yang sering membaca. Dan kata Imam Ahmad, Abdurrahman lebih dekat dengan bacaannya dibandingkan Waqi'. Dan bisa jadi salah satunya karena pengaruh usia. Karena orang kalau sudah lanjut usia biasanya tidak kuat membaca, sehingga yang diandalkan adalah hafalan di masa dulu. Makanya mumpung masih belum lanjut usia, ada yang sudah lanjut usia, mumpung masih belum lanjut usia, perbanyak membaca. Karena nanti kalau sudah lanjut usia malas baca. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hadithu Abdurrazzaq an Ma'mar ahabbu ilayya min hadithi ha'ula'il basriyin. Hadisnya Abdurrazzaq dari Ma'mar lebih saya sukai dibandingkan hadisnya orang-orang Basrah itu. Kana yata'ahadu kutubahu wa yanzuru fiha bil Yaman. Kana Abdurrazzaq As-San'ani, kurnia Imam Ahmad, penulis kitab apa? Musannaf Abdurrazzaq. penulis kitab Musannaf Abdul Razak, gurunya Imam Ahmad, beliau yata'ahadu kutubahu, selalu memperhatikan kitabnya. Wayanduru fiha, dan selalu mempelajarinya di Yaman. Dan Imam Ahmad ketika melakukan perjalanan ke Yaman, beliau kehabisan bekal di jalan. Dan di masa silam perjalanan, kemudian mampir di sebuah kampung, perjalanan lagi mampir di sebuah kampung, dan begitu terus. Beliau kehabisan bekal di sebuah kampung, terus jadi kuli. Jadi kuli sampai setelah dapat uang, punya bekal, melanjutkan perjalanan hingga beliau sampai di Son'a. Su'ilal imamu Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, sahibu ish, sahibu kitab As-Sahih. Su'ila an dawail, an dawain lil hifzi. Beliau pernah ditanya tentang obat untuk menguatkan hafalan. Apa rahasia, apa tips untuk bisa menguatkan hafalan? Dan beliau tidak punya tips selain yang beliau sampaikan ini. Jadi tidak ada tips khusus. Kamu harus makanannya kayak gini ya. Nanti olahraganya seperti ini. Makanya amal itu sebenarnya enggak repot. Yang repot apanya? Istiqomahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana caranya masuk surga, cara amalnya enggak susah. Pokoknya kamu tegakkan salat, tunaikan zakat, birrul walidain. Amal yang secara umum semua orang tahu. Wah, aku yang ngerti nih mongga yang ini. Tapi ketika sahabat dikasih tahu seperti itu, ini pesan yang luar biasa. Yang berat bukan dari sisi jenis amalnya, tapi yang berat istiqomahnya. Beliau tidak mengajarkan kamu kalau ingin masuk surga nanti kamu sholat tengah malam baca qulhu 17 kali ya. Nanti rukuknya 7 kali atau wiridnya seperti ini, bacaannya panjang dan susah dihafalkan. Enggak ada yang kayak gitu. Islam itu yusr. Beliau ditanya tentang bagaimana obat untuk bisa menguatkan hafalan. Faqala idmanun nadhari fil kutub. Lalu beliau mengatakan ya, banyak melihat kitab. Dan perjuangan para ulama itu tidak sebentar untuk melihat kitab. Kemudian cerita yang lain disampaikan oleh Ahmad ibn Abi Imran. Kuntu inda Abu Ayyub Ahmad bin Muhammad bin Suja. Saya pernah bersama Abu Ayyub Ahmad bin Muhammad bin Suja. Waqad takhallafa fi manzili. Dan beliau menetap di dalam rumahnya. Dan beliau sudah tinggal di dalam rumahnya, menetap di rumah. Tidak keluar-keluar. Faba'atha gulaman. Yang dimaksud takhallafa fi manzili itu sudah tidak lagi cari hadis. Jadi kalau dia masih sering keliling-keliling berarti masih mencari hadis. Faba'atha gulaman min gilmanihi ila Abi Abdillah ibn al-Arabi, ibn al-Aqrabi. Kemudian beliau menyuruh seseorang dari budaknya untuk menemui Abu Abdillah ibn al-Aqrabi, penulis kitab Al-Gharib. Wallahu alam Al-Gharib apa ini. Yas'aluhul maji'a ilaih. Dan beliau meminta, Abu Ayyub meminta agar Abu Abdillah ibn al-Arabi datang kepadanya. Dia nyuruh pembantunya, nyuruh budaknya, tolong ibn al-Arabi diundang ke tempat saya, diminta datang ke saya. Fa'ada ilaihi al-ghulamu faqal. Kemudian budaknya kembali dan dia mengatakan, qad sa'altuhu dhalika. Saya sudah minta beliau untuk datang. Faqala li, lalu beliau mengatakan kepadaku, indi qaumun minal a'rab. Saya sedang bersama beberapa orang Arab. Fa idza qadaitu arba minhum ataitu. Kalau saya sudah mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dari mereka, nanti saya akan datang. Qala al-gulam, kata si budak, wa ma ra'aitu 'indahu ahada. Ketika saya sampai di rumahnya, saya enggak melihat seorang pun. Illa anna baina yadayhi kutuban yanduru fiha. Fayanduru fi hadha marratan wa fi hadha marrah. Saya enggak melihat seorang pun bersama beliau. Hanya saja beliau itu punya beberapa kitab. Di dekat beliau ada beberapa kitab. Yanduru fiha, yang beliau pelajari. Fayanduru fi hadha marratan wa hadha marratan. Kadang beliau melihat kitab yang ini, terus pindah lagi ke kitab yang itu, pindah lagi ke kitab yang satunya. Padahal pengakuan Abu Abdullah Ibn Al-Arabi tadi apa? Saya sedang bersama orang Arab. Nanti kalau saya sudah mendapatkan sesuatu yang arba menguntungkan bagiku, minhum dari mereka, atau itu saya akan datang. Thumma ma sya'arna hatta ja'a. Kemudian kami tidak merasa begitu lama sampai beliau datang. Kemudian ternyata tidak begitu lama beliau datang. Faqala lahu Abu Ayyub, akhirnya Abu Ayyub bertanya kepada beliau, ya Abu Abdullah, subhanallahil azim. Wa ya Abu Abdullah, kemudian beliau sampaikan ungkapan kaget, subhanallahil azim. Takhallafta anna wa harramtana al-unsa. Wa harramtana al-unsa bika. Wa laqad qala lil ghulam innahu ma ra'a 'indaka ahadan. Wa qulta ana ma'a qaumin min al-a'rab. Ini jangan sampai salah dhamir ya. Salah dhamir artinya beda. Ana ma'a qaumin min al-a'rabi fa idza qadaitu arba minhum ataitu. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, Abu Ayyub ini siapa? Yang mengundang tadi ya. Yang mengundang siapa? Abu Abdullah Ibn al-A'rabi. Lalu Abu Ayyub mengatakan, wahai Abu Abdullah, saya kok terheran. Takhallafta 'anna, kamu tidak mau menemui kami. Waharram tanal unsa bika, dan kau tidak mau akrab dengan kami. Haram ta yuharram, harimu bimana? Mengharamkan. Wakufa anna, dan engkau tidak mau al uns, akrab dengan kami. Maksudnya sering datang ke kami. Qala lil gulam, walaqad qala lil gulam, sementara budakku tadi mengatakan, kalau dia enggak melihat seorang pun di dekatmu, kenapa enggak datang ke sini? Padahal engkau mengatakan saya bersama beberapa orang Arab. Kalau nanti saya mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, maka akan saya datang. Faqala Ibnul A'rabi, kemudian Ibnul A'rabi mengatakan, ya, beliau menyampaikan sebuah syair ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Abu Abdullah Ibnul A'rabi, saya bersama orang Arab, maksudnya adalah kitabnya. Saya sedang bersama kitab-kitab Arab yang nulis orang Arab. Maka kebersamaan tidak harus bersama orangnya, tapi bersama karyanya juga bisa disebut kebersamaan. Aku sedang bersamamu, maksudnya sedang membaca tulisanmu, sedang membaca WA-mu. Karena itulah orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap dirinya sedang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabul hadis hum ashabun nabi. Illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Para sahibul hadis adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak menyertai, kalau mereka sedang tidak menyertai fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyertai nafas-nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Abdullah Ibn Al-Arabi mengatakan, lana julasa. Lana julasa'u ma namillu hadithahum. Kami punya beberapa teman, yaitu buku. Yang saya tidak pernah merasa bosan ketika bercengkrama dengan mereka, yaitu dengan buku-bukunya. Karena buku tidak bisa menipu, tidak berbohong, kecuali kalau penulisnya orang sesat ya. Tapi kan ketika membeli sudah dipilih dulu siapa penulisnya. Al-ba'u ma'munona ghuyaban wa mashhadan. Nah, ini saya cari. Al-ba' itu kalau di kamus artinya kolostrum. Susu yang pertama keluar namanya kolostrum ya. Awwalu labanin takhruj namanya al-ba'. Wallahu a'lam. Yufidunana min ilmihim, ilmu ma madha. Dia memberikan pelajaran bagi kami dari ilmunya, yaitu ilmu di masa silam. Wa aqlan wa ta'adduban wa ra'yan musaddada. Dan kecerdasan, adab, serta ra'yan musaddad, serta pendapat yang lurus. Bila fitnatin tukhsha wala su'i asyrah wala su'i usyrah. Dan tidak ada fitnah yang dikhawatirkan, serta pergaulan yang tidak, bukan pergaulan yang jahat. Wala nattaqi minhum lisanan wala yada. Dan saya juga tidak harus ketakutan kalau nanti diganggu oleh lisannya atau tangannya. Karena kalau kita sama orang lain kan barangkali nanti tiba-tiba dia nyeletuk, keliru, nyelekit ya, atau ngamuk terus ngantemi. Tapi kalau kita sama buku, kita mendapatkan informasi dari dia, dia memberikan manfaat untuk kita, sementara dia tidak membahayakan kita. Meskipun dalam kondisi sedang melihat buku, mungkin kita dalam keadaan yang gak baik, nanti juga dia gak bakalan komentar dan gak cerita ke tempat orang lain. Fa in qulta amwatun fama kuntu kadziban wa in qulta ahya'u falasta mufnitan. Kalau kamu menyebut temanku itu orang-orang yang sudah mati, fama kuntu kadziban, engkau tidak berdusta. Atau mungkin ini dhamir ana ya. Wa in qul fa in qultu amwatun fama kuntu kadziban. Kalau bisa, kalau berani saya sebut kawanku ini sudah mati, saya enggak dusta. Karena penulisnya sudah mati. Wa in qultu ahya'u falastu mufnitan. Dan kalau saya sebut kawanku ini orang yang hidup, mufnit loh. Laula tufannitun. Apa makna mufnit? Afnada. Bimana akhto'ah. Dan kalau saya menyebut dia orang yang hidup, saya enggak salah. Dan itulah buku ya. Teman yang setia, yang selalu menemani kita, menyertai kita, meskipun banyak orang yang terkadang belum bisa kerasan dengannya. Makanya kalau Anda bisa betah dengan buku, kerasan dengan buku, lebih senang bercengkrama dengan buku dibandingkan dengan kawannya, berarti ini meniru tradisinya para ulama. Kadang ada orang yang dia bosan PT ya, di dalam kamar terus, padahal bukunya banyak gak dibaca, mau tuku koleksi gak pernah dibaca, apalagi dia tinggal di toko buku. Dia hanya melayani penjualan ya, ngerti nota yang dilihat, yang dibaca nota ya, catatan, nota, catatan, bukunya gak dibaca. Padahal di sekitarnya banyak buku. Di Jepang store banyak buku ya. Karena itulah ada, Anda bisa menimbang mana yang lebih saya bikin-bikin kerasan saya. Kalau kerasan ngobrol sama kawannya bisa lama gitu. mungkin habis jam 9 main di kos-kosan temannya itu bisa lama sekali sampai setengah 11 jam 11 gak mulai-mulai. Bisa bertahan di situ. Dia berarti betah dengan orang. Tapi kalau sama buku setengah jam terus ngantuk. Jangankan setengah jam, 15 menit saja sudah enggak kuat. Dia enggak bertahan dengan buku. Coba itu dibalik. Sama buku kerasan, sama orang enggak betah. Jadi kalau ngobrol mungkin dia pamit saya ada tugas atau apa. Dan dulu ada mahasiswa seperti itu waktu kita mondok. Jadi dia kalau diajak ngobrol enggak lama-lama ya, paling cuma sebentar dan setelah itu udah balik ke perpustakaan baca buku. Jarang mau ngobrol. Nah, jadi biasakan seperti ini sebagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh Abu Abdullah Ibnu Al-A'rabi. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah, laulal kitabatu lama hafidna. Kata yang Abdullah bin Mubarak, laulal kitabah, andaikan bukan karena adanya catatan maka kita tidak bisa menghafal. Kata lau di sini maknanya apa? Tujuannya apa? Murni lil khabar. Dan lau yang tujuannya untuk berita hukumnya diperbolehkan. Nabi SAW melarang untuk mengucapkan lau, andai-andai. Namun lau yang beliau larang adalah lau, pengandaian yang tujuannya untuk penyesalan terhadap takdir. Kenapa kok ini terjadi? Andai tadi saya enggak kayak gini kan, ini enggak kecelakaan. Andai, andai, andai. Kemudian dia menyesali terhadap takdir yang terjadi. Sehingga muncul sukhtun, tidak terima, mungkin marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau law tujuannya hanya sebatas ikhbar untuk pemberitaan diperbolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laula ana," beliau mengatakan tentang siapa? Abu Thalib. "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Andai bukan karena saya, Abu Thalib itu di keraknya neraka. Namun karena saya, Abu Thalib di permukaannya neraka. Ibn Mubarak mengatakan, laulal kitabatu lama hafidna. Andai bukan karena catatan, kita enggak bisa menghafal. Sehingga catatan itu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat para nabi di masa silam yang namanya media catatan itu tidak sesempurna seperti kita. Karena di masa silam untuk bisa nyatet kan susah ya. Susah. Medianya sangat jarang. Sehingga orang harus mengandalkan kemampuan hafalannya. Dulu ada apa? Sabak ya. Hah? Iya. Jadi dia bukan kertas, dia batu, batu bata yang tipis-tipis yang dibuat untuk nyatet sementara, dan nanti setelah dihafalkan dihapus, dicatat lagi setelah hafal dihapus. Orang tua kita pernah mengalami itu zaman sabak, kita alhamdulillah nggak ada, adanya asbak. Qala Abu Kilabah rahimahullah, al-kitabatu ahabbu ilayya minan nisyan. Mencatat lebih saya sukai daripada lupa. Karena kalau mengandalkan hafalan, mungkin selang sekian lama lupa. Padahal ini sekelas Abu Kilabah Al-Jarmi. Kila li Sokrat. Wallah alam. Apakah Sokrates? Ama takhafu an aynaika min idamatin nadhari fil kutub. Apakah kamu enggak takut nanti matamu buta? Atau matamu nanti cacat gara-gara terlalu sering membaca buku? Faqala idza sallamtul bas idza salimat basratu lam ahfal bisaqamil basah. Lalu kata Sukrat, kalau basrah atau basirah, idza salimat al basiratu, kalau basirah saya selamat, basirah itu apa? Pengetahuan dalam hati. Kalau saya punya pengetahuan dalam hati, lam ahfal bisaqamil basar, saya enggak merasa kehilangan, tidak merasa sedih dengan cacatnya mata. Karena sudah digantikan dengan apa? Ada ilmu dalam hatinya. Jadi kalau ini rusak, ini selamat. Kalau ini selamat, ini rusak. Maka saya lebih memilih salimatil basirah. Basirahnya kuat, ilmunya banyak, meskipun bisa jadi membuat rusak matanya. Ya, karena memang secara umum akomodasi mata kalau hanya dipakai untuk melihat yang kecil-kecil terus, ya tulisan kan kecil. Kalau kemudian hanya dipakai untuk melihat satu titik terus, maka dia bisa berubah, bisa rusak. Kemudian qala wallahu a'lam nataha Abu Ali Ahmad bin Ismail Al-kitabu huwa al-musamiru alladhi la yabtadi'uka fi hali shughlika wala yad'uka fi waqti nashatika wala yahujuka ila at-tajammuli lahu. Menulis al-kitab bisa maknanya membaca kitab, bisa maknanya menulis. Huwal musamir, itulah yang menyebabkan samar. Samar artinya apa? Bergadang. Itulah penyebab bergadang. Alladzi la yabtadi'uka fi hali syughlika, yang tidak bisa kamu mulai fi hali syughlika, ketika kamu sedang sibuk. Wala yad'uka fi waqti nashatika, dan tidak bisa mengajakmu ketika kamu sedang fi waqti nashatika, ketika kamu sedang nasyat, sedang sibuk. Wala yahujuka ila tajammuli lahu, dan kamu tidak harus dandan ketika mau nulis. Wal kitabu huwal jalisul ladzi la yutarribuka was sadiqul ladzi la yughrika war rafiqul ladzi la yamliku wan nasikhu alladhi la yastazilluka. Atau war rafiqul ladzi la yamalluka. Mal la yamallu artinya membosankan. Kitab adalah teman yang tarraba yutarrib. Apa maknanya tarraba yutarrib? Yang tidak membuat sedih. Kitab adalah teman yang tidak membuat kamu sedih, dan shodiq yang tidak akan agro yugri, artinya membuat kita lalai. Warrafiqul ladzi la yamalluka, dan teman yang tidak membuat kamu bosan. Wan nasihul ladzi la yastazilluka, dan pemberi nasihat yang tidak akan menyesatkanmu. Dan itulah kitab. Ketika orang bisa lebih kerasan bercengkrama dengan bukunya, dengan karyanya, dengan kitabnya, maka dia bisa lebih nyaman dalam hidup karena kitab itu memberi manfaat, ya, tanpa harus membalas, kita harus membalas jasa untuknya. Dia memberi informasi kepada kita dan kita tidak bisa memberikan apapun kepadanya. Nggak ada orang setelah membaca satu halaman, dua halaman, disangoni duit 1.000. Kamu sudah ngaji, memberikan pengajian ke saya, nggak ada. Nah, ya tinggal silahkan belajar untuk yang semacam ini, karena semuanya butuh latihan, berlatih membaca. Kalau misalnya kita lihat bagaimana semangat para ulama ketika membaca, mereka rata-rata membaca ada yang 8 jam sehari. Kita kan tidur 8 jam sehari. Seperti Syekh Albani yang luar biasa membacanya sangat panjang. Sampai ada pujian dari Syekh Rabi, tapi pujian beliau katanya terlalu berlebihan. Belum pernah aku lihat ulama dulu maupun sekarang, sejak masa silam, sejak dulu, sejak zaman para imam sampai sekarang, enggak pernah ada yang lebih hebat kuat bacanya dibandingkan Syekh Albani. Tapi kata beliau, kata yang lain, oh ini berlebihan kalau seperti ini. Kalau sampai tidak ada yang bisa melawan Syekh Albani dalam membaca. Kita mengakui beliau punya kelebihan dalam masalah membaca, dan luar biasa ya, banyak waktu beliau yang dipakai untuk membaca. Tidak semua orang bisa seperti itu. Karena kita kalau membaca kadang enggak sabaran. Baru satu paragraf, dua paragraf, kayaknya saya enggak dapat apa-apa. Terus kita tinggal, ganti kitab yang lain. Cuman dua paragraf, enggak dapat apa-apa, kita tinggal. Itu kalau misalnya kita buka banyak kitab. Padahal bisa jadi di bawah-bawahnya, belakang-belakangnya, nah itu banyak yang perlu kita catat. Tapi karena permukaannya sudah enggak kelihatan, terus kita tinggal. Akhirnya kitab itu rata-rata cuma dibaca bagian depannya saja sama daftar isi dan penutup. Itu saja. Jarang kita kemudian sampai dipetani serius gitu ya. Nah, kemudian kita sarankan, jadi membaca buku bagi yang belum bisa membaca kitab gundul, kita sarankan bawa catatan. Jadi baca buku sambil bawa catatan. Nanti kalau ada sesuatu yang menarik, disalin, dicatat. Baca lagi. Nah, itu akan lebih bermakna dibandingkan cuma baca scanning. Karena orang kalau cuma baca scanning saja, dibaca terus, dia baca di halaman 10, halaman 5 sudah lupa. Halaman depannya sudah lupa. Tapi ketika dia baca, kemudian dia catati bagian-bagian yang penting, dan itu yang disebut dengan thalabul faidah atau istifadah dari buku. Maka yang seperti ini akan lebih membekas jika dibandingkan hanya membaca saja. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh para masyayikh, jadi mereka mengumpulkan fawaid-fawaid dalam buku-buku yang mereka baca, akhirnya jadi buku tersendiri, jadi buku fawaid. Kalau di masa silam seperti Ibnu Qayyim ya, kemudian Syekh Utsaimin juga punya Faraidul Fawaid. Dan kalau di zaman kita yang hidup di masa kita dan usianya sama dengan kita di Indonesia, seperti Ustaz Abu Ubaidah Yusuf yang pimretnya majalah Al-Furqan, beliau juga nyarat fawaid. Jadi kalau baca buku ketemu apa dicatat, terus dikumpulkan jadi buku. Ada buku beliau judulnya Al-Fawaid, kumpulan dari faedah-faedah yang beliau dapatkan dari hasil membaca. Nah, kadang fawaid itu kan aneh-aneh ya. Kadang ada yang aneh. Kalau informasi umum misalnya riba itu haram, ya gak perlu dicatat. Ya saya ngerti kalau riba. Sholat 5 waktu wajib dicatat. Yang kayak gini gak perlu. Tapi yang kira-kira kita jarang mendapatkannya, ada informasi tambahan, informasi penting atau kisah, gharaib yang asing-asing, yang aneh mungkin jarang orang tahu. Nah itu yang dicatat. Karena ini kalau enggak dicatat, enggak ketemu di tempat yang lain. Cuma nemu di sini saja. Nah, ketika itu ditinggal begitu saja, ya sudah hilang. Itu hilang. Makanya bagus ketika membaca buku. Jadi ditargetkan buku ini harus habis 1 bulan, buku ini habis sekian bulan. Nanti sambil baca bawa catatan ya. Kemudian ketika baca dicatat. Bagian yang penting dicatat. Kalau enggak seperti itu hilang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.